Ini buat kita. صفحة 52 halaman 52 betul? Lupa, baru 2 bulan libur. Iya, manhaj ahlul bid'ah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرنتي kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan ala al-Jaddah sampai pada poin yang keenam yaitu manhaj ahlul bid'ah wal ahwa. Sekedar kita tahu perbedaan antara manhaj ahlus sunnah dengan manhaj ahlul bid'ah. Qala al-muallif hafizahullah taqaddama dhikru manhaj as-salaf fil aqidah wa ahammu mumayyizatihi wa ana aham ma yumayyiz al-manhaj as-salaf fil aqidah huwa hasr at-talaqqi fi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يكون ذلك مقيدا بفهم سلف الصالح. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, telah lewat sebutan tentang manhaj salaf dalam masalah aqidah. Mudah-mudahan masih ingat, sudah kita bahas prinsip-prinsipnya. Wa ahammu mumayyizatihi, dan yang paling pentingnya, wa anna aham ma yumayyiz al-manhaj as-salafi fil aqidah, dan sesuatu yang paling membedakan antara manhaj ahlus sunnah dengan manhaj yang lain adalah terkurungnya sumber pengambilan ilmu hanya pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf muqayyadan, dengan terikat pada fahmi salafus saleh. Ini yang paling membedakannya. Apalagi yang sudah kita bahas dari prinsip-prinsip aqidah ahlu sunnah. At-taslim, tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak menentangnya dengan akalnya. Tidak mentakwilkannya dengan takwil-takwil dari hawa nafsu. Itu juga termasuk. Dan termasuk juga prinsip aqidah ahlu sunnah adalah adamul khawd, untuk tidak masuk tanpa ilmu membahas hal-hal gaib. tidak menebak-nebak hal gaib dengan tanpa hujjah. Ahli sunnah berpegang dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, khususnya dalam masalah akidah. Tidak berani berbicara kecuali apa yang dikhabarkan dalam Quran dan sunnah. Karena perkara gaib, enggak mungkin kita bisa memikirkan sendiri. Dan itu sudah dibahas, alhamdulillah. Tapi sekarang perbedaannya dengan manhaj ahlul bidah. Qala wa 'alal 'aksi min dalika manhaj ahlil ahwa. Kata Syekh hafizahullah, dan 'alal 'aksi, sebaliknya dari manhaj ahlus sunnah adalah manhaj ahlul ahwa, ahlul bidah. Fa inna masdar at-talaqqi 'indahum laysa al-kitab was sunnah. Bahwa sumber pengambilan ilmu menurut ahlul bidah dan ahlul ahwa bukan kitab was sunnah. Lihat perbedaannya 180 derajat. Bertentangan 180 derajat. Innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum thumma ta'awwal al-kitab awis sunnah. Dasarnya bukan Quran dan sunnah. Dasarnya adalah apa yang diucapkan oleh syekhnya, pimpinannya, tokohnya, atau apa yang diada-adakan secara bid'ah oleh imam-imamnya, wa syuyukhihim, thumma ta'awwal al-kitab wa sunnah, baru kemudian menakwilkan kitab wa sunnah, dicocokkan dengan kebid'ahan tadi, dicocokkan dengan ucapan tokohnya, ucapan syekhnya, ucapan dedengkotnya. Fa'alaikumullah, lihat, terbalik. Ahlu sunnah berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaf. Adapun mereka berpegang dengan kebid'ahan mereka, pemahaman sesat mereka, ucapan tokohnya, kemudian ayat dan hadis ditafsirkan, ditakwilkan sesuai dengan kebid'ahan mereka. Wa'timaduhum 'alal 'aqli, dan termasuk manhaj mereka adalah bersandar dengan akal. Wa 'alal ahaditsidh dha'ifah, atau memakai hadis-hadis dha'if, hadis-hadis palsu, hadis-hadis al-wahiyah al-makdzubah yang enggak ada nilainya secara riwayat, bahkan kadang-kadang enggak ada sanadnya sama sekali, sebagaimana ucapan-ucapan Syiah Rafidhah selalu menyatakan, dikatakan dalam Nahjul Balaghah. Orang awam mendengar kalimat Nahjul Balaghah, wah, kitab apa itu? Tunjukkan kitabnya, ini kitabnya, tebal kitabnya, wah, hebat sekali. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kitab tersebut mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib, tetapi tanpa sanad sama sekali. Bagaimana mau diperiksa? Bagaimana mau dikatakan hadis itu sahih atau dhaif atau hasan? Tidak bisa, sanadnya tidak ada. Kalaupun ada sanadnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalaupun ada sanadnya, rawi yang menyampaikannya dalam kitab Nahjul Balaghah adalah dhaifun kadzdzab. Abdul Husain Musa Musawi. Namanya sudah syirik, Abdul Husain. Karena bin Nahzul bukan Abdullah, Abdul Husain Musa Musawi. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kalaupun ada sanadnya, orang pertamanya yang menyampaikan dalam buku tersebut kadzdzab. Maka maudhu' semua, dhaif semua dia. Dan begitulah mereka, memakai akalnya sendiri atau perasaannya sendiri, memakai dalil-dalil yang wahiyah, yang makdubah, yang dhaifah, yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattiba'ihim lil mutasyabih. Dan selanjutnya, manhaj mereka juga adalah mencari ayat-ayat yang samar-samar. Sudah pernah disampaikan berkali-kali. Kenapa mereka mengambil ayat mutasyabihat? Karena mereka bisa bermain di sana. Kalau ayat-ayat muhkamat sangat jelas maknanya, sangat gamblang maknanya, maka mereka enggak bisa menariknya ke sana kemari. Mereka tidak bisa bermain di sana. Maka ahlul ahwa, ahlul bidah akan mencari ayat-ayat yang samar-samar, yang mutasyabih. Ibtigha ta'wilihi wa ibtigha al-fitnah. Cari fitnah, cari ta'wilnya. Qul inna a'udzubikumullah, dan termasuk manhaj mereka. Yang berikutnya adalah tahrif lil adillah wa ta'wil wa ta'wilan fasidan. termasuk prinsip mereka adalah mentahrif. Mentahrif itu merubah-rubah. Merubah ayat, merubah hadis. Kalau mereka berani merubah hadis, dibalik oleh mereka, diganti yang harusnya ikhtilaf adalah azab, wal furqatu azab, mereka balik bahwa ikhtilaf adalah rahmat. Perselisihan adalah rahmat. Kalau perselisihan rahmat, kenapa Allah larang berkali-kali dalam Al-Quran, wala tafarraqu, wala tafarraqu. Jangan berpecah, jangan bertikai, jangan berselisih. Kalau tidak berani mentahrif lafad-lafadnya, kalimat-kalimatnya, mereka akan mentahrif maknanya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini juga termasuk ta'wil-ta'wil batil, ta'wil-ta'wil fasid. Yaqul Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wabil jumlati faftiraku ahlil kitab وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, sesungguhnya secara ringkas perpecahan Ahlul Kitab, perpecahan Yahudi, perpecahan Nasrani, dan juga perpecahannya umat ini menjadi 73 golongan, أوجبه التأويل, semuanya disebabkan oleh ta'wil. Semuanya dikarenakan disebabkan at-ta'wil, aujabahu at-ta'wil, yang menyebabkan mereka pecah, bertikai menjadi sekian firqah, dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan bit-ta'wil, dengan ta'wil-ta'wil fasid. Sebab tanpa ta'wil yang fasid, tanpa ta'wil yang batil, mereka akan bersatu di atas kitab yang sama, dengan hadis-hadis dari Rasul yang sama. Enggak mungkin berpecah. Kenapa terjadi perpecahan? Ketika mereka menakwilkan semau mereka sendiri. Ketika mereka menakwilkan semau perut mereka sendiri dan hawa nafsu mereka sendiri. Maka saat itulah terjadi iftiraq. Yahudi berpecah karena ta'wil. Nasrani berpecah karena ta'wil. Dan umat Islam berpecah karena ta'wil. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan termasuk juga diucapkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi. Atau pensyarahnya, yaitu Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Qala Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa hal kharajatil khawarij wa'tazalatil mu'tazilah wa rafadatil rafidah wa aftaraqatil umma ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Lihat ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Tidaklah khawarij memberontak, tidaklah Mu'tazilah terkucilkan, tidaklah Rafidah menentang ucapan Ahlul Bait, kecuali karena ta'wil-ta'wil fasid. Kharajatil khawarij, munculnya khawarij, wa'tazalatil Mu'tazilah, munculnya Mu'tazilah, dan Rafidatil Rafidah, dan ketika Rafidah muncul, semuanya disebabkan karena ta'wil-ta'wil fasid. Waftaraqatil ummah ala 73 firqah. Demikian pula umat berpecah menjadi 73 golongan. Juga bitta'wilil fasid. Karena ta'wil-ta'wil fasid. Fahadhal manhaj alladhi salakahu ahlul ahwa wal bid'ah mukhalifun limanhaj ahli sunnah. Inilah prinsip-prinsip mereka. Manhaj yang dijalani oleh ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Semuanya menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Fin nadhari wal istidlal. Menyelisihi manhaj ahli sunnah dalam masalah nadhar wal istidlal. Dalam pendalilan. Dalam memandang dalil. Dalam mengambil ilmu. Sangat bertentangan dengan ahli sunnah. Wa huwa min a'zami awamil tafarruqil ummah al-islamiyah. Dan ini salah satu dari faktor terbesar terjadinya perpecahan. Qul inna a'udzubikumullah. Lihat saja. Kenapa terjadi perpecahan-perpecahan? Ketika munculnya seseorang yang menyatakan dengan takwilnya, kalau menurut saya ini lebih baik dari itu. Kalau menurut saya bahwa model-model kajian seperti ini hanya membuat memecah belah. Lebih baik yang demikian. Bukan dengan dalil, bukan dengan qala Allah qala Rasul, bukan dengan bimbingan para ulama. tetapi dengan ide pribadinya. Sepertinya ini lebih bagus daripada yang itu. Ini pemecah belah. Sehingga ketika melihat dalil-dalil bertentangan, berusaha untuk ditakwilkan. Ini dalil maksudnya ke sana, ini dalil maksudnya ke situ. Membela argumen pribadinya. Membela pikiran pribadinya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya orang yang seperti ini memecah belah ahlus sunnah. Memecah belah kaum muslimin. Memecah belah salafiyin. Dan berikutnya tentang tariqul khalas. Wan najah huwa bil ittiba' wa tarkil ibtida'. Tentunya jalan keluar dan jalan selamat dari perkara-perkara tersebut adalah dengan ittiba', dengan sebaliknya. Wa tarkil ibtida', dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Walaupun mereka menerangkannya dengan sekian kalimat, ini kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, sampai selesai jadi kesimpulannya begini. Bagi kita ahli sunnah, lihat kesimpulannya aja. Oh, kesimpulannya bertentangan dengan sunnah. Enggak. Walaupun 2 jam dia bicara. Dengan argumen-argumen panjangnya, berarti begini, berarti begini, berarti begini, sampai panjang lebar. Jadi begini. Kita katakan tidak. Karena sunnah enggak begitu. Selesai. Karena sunnah tidak seperti itu. Maka tariqul khalas wan najah huwa bil ittiba' wa tarkil ibtida'. Bahwasanya jalan keselamatan dari penyimpangan dan kesesatan adalah dengan ittiba' dan tidak ibtida'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa juma'ud din aslan alla na'budu illa Allah wa la na'budu illa bima syara'. Illa bima syara'. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah bahwa kumpulan agama ini seluruhnya dibangun di atas 2 prinsip, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Ini 2 prinsip yang mendasari seluruh agama. Wa na'buduhu wa la na'buduhu bil bid'i kama qala ta'ala, maka kita tidak beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan. Tidak beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dibikin-bikin secara muhdats. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Disebutkan hendaklah beribadah pada Allah, beramal dengan amalan yang saleh. Yang saleh adalah yang cocok dengan ajaran sunnah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini terkandung 2 prinsip tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak syirik, dan beramalnya, beribadahnya dengan amalan-amalan yang saleh, yang cocok dengan syariat, yang cocok dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad amara Allah sallallahu faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah an yakuna al-amal salihan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk beramal dengan amalan yang saleh. Ma huwa al-amalu salih? Ay muwafiqan lis-sunnah, yakni yang cocok dengan sunnah. Tsumma amara an yukhlishahu sahibuhu lillah. Kemudian diperintahkan pelakunya untuk memurnikan niatnya, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam tafsirnya, wa hadhani ruknal amal al-mutaqabbal. Lihat ucapan Al-Hafidz rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadhani rukna, ini adalah 2 rukun al-amal al-mutaqabbal, 2 rukun amalan yang diterima. Kalau enggak begini enggak diterima. La budda an yakuna khalisan lillah. Pertama harus ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua, sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, benar, saleh, yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ruwiya mithlu hadza 'anil qadhi 'Iyad rahimahullah wa ghairu. Dan dinukil pula ucapan yang seperti ini dari qadhi 'Iyad dan juga yang lainnya rahimahullah, bahwasanya amal yang diterima adalah dengan dua syarat. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan paling tepatnya. Wa qad ruwiya wa mimma taqaddam yatabayyan annahu la budda li sihhati ayyi 'amalin nurid an nataqarrab bihi ila Allah min syartaini asasiyain. Maka yang telah lewat sudah dibahas bahwasanya untuk diterimanya sebuah amalan, untuk sahnya sebuah amalan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la budda min syartain itnain, harus memiliki dua syarat. Asasiyain, yang merupakan syarat asasi, pondasi. Wala budda min wujudihima mujtami'ain, dan harus ada dua-duanya. Salah satunya enggak cukup. Ikhlas tapi tidak cocok dengan sunnah, tertolak. Cocok dengan sunnah tapi enggak ikhlas, juga tertolak. Wala yanfak ahaduhuma 'anil akhar, dan tidak mungkin terpisah salah satunya dari yang lainnya. Ikhlas tanpa mutaba'ah tidak mungkin. Mutaba'ah tanpa keikhlasan juga tidak mungkin. Maka harus ada dua syaratnya. Al-ikhlas, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Dan yang kedua, tajridul mutaba'ah. Yang kedua, tajrid, memurnikan ikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadahlah pada Allah dengan ikhlas. Milik Allah lah agama ini. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia, carilah darul akhirah. Ini keikhlasan. Carilah darul akhirah. Ini carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapan-harapan dunia, jangan tujuan-tujuan dunia. Jangan ingin popularitas. Jangan ingin disanjung. Jangan ingin ditokohkan sebagai amirul mukminin, amir fil hajiz. Jangan. Jangan ingin ditokohkan, jangan ingin dibesarkan. Tetapi ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah darul akhirah. Carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan hendaklah engkau berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadith al-qudsi, dan juga Rasulullah sallam menyatakan dalam hadith al-qudsi, alladhi yarwihi an rabbih, yang menyampaikan dari Rabbnya, ana aghna syuraka ani syirk, faman amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwihi an rabbi, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan, ana aghna syuraka ani syirik, aku adalah yang paling kaya, kata Allah, dari sekutu-sekutu. Maka siapa yang beramal dengan satu amalan menyertakan bersamaku selainku, aku tinggalkan amalan itu, aku serahkan pada sekutu itu, karena aku paling kaya, kata Allah. Dan kaya mengandung makna tidak butuh. Maka sering diterjemahkan kalimat ghani dengan kaya, tetapi kadang diterjemahkan dengan tidak butuh. Khana bin a'azakumullah. Maka Allah menyatakan, ana aghna syuraka, aku yang paling kaya, enggak butuh dari semua apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Maka siapa yang beribadah pada Allah dan menyekutukan bersamanya selainnya, maka kata Allah, aku tinggalkan dia untuk sekutunya. Ambil, aku enggak butuh. Kaum muslimin yang saya hormati. Wal ikhlasu la yata'atta ma'asyirki. Maka yang namanya keikhlasan tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan kesyirikan. Dan termasuk kesyirikan adalah riya. Termasuk kesyirikan adalah as-sum'ah. Riya ingin diroa, ingin dilihat. Sum'ah ingin disama', ingin didengar. Ingin didengar, ingin dibicarakan, ingin dilihat. Termasuk kesyirikan. Tidak mungkin yang namanya keikhlasan berjalan bersama kesyirikan. Al-riya. Au iradatul insan bi'amalihi dunya. Atau seseorang beramal karena dunia. Qanibidina azakumullah. Kemarin kita bahas ucapan Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau berkata bahwa nanti akan muncul fitnah-fitnah. Yakthur fihal mal. Yang padanya dituangkan harta berlimpah. Seorang membaca Quran, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, mukmin, munafik, semuanya baca Quran. Satu orang berdakwah, tetapi tidak melihat ada orang yang mau mengikutinya. Kemudian dia berkata, afala aqrahu alaniyatan? Apa perlu aku baca terang-terangan di hadapan umum? Faqara'ahu alaniyatan. Maka dibaca secara terang-terangan. Fala yarahu yattabi'uhu ahad. Tetapi tetap dia melihat, enggak ada orang yang mau ikut. Yang baca banyak, yang ikutnya ada. Sampai dia berkata, aku sudah baca terang-terangan, ternyata mereka masih tetap enggak mau ikut. Maka dia bikin tempat ibadah di rumahnya, wabtada'a, dan mengada-adakan kebid'ahan di rumahnya, supaya orang mau ikut. Maka kata Mu'adz bin Jabal, wa iyyaka wa mabtada fa inna mabtada'a dhalalah. Hati-hati kamu dari apa yang diada-adakan oleh mereka, karena apa yang diada-adakan oleh mereka adalah kesesatan. Fadhilna azakumullah, yang berkait dengan pembahasan kita. Orang tadi tidak ikhlas. Dari mana kelihatan tidak ikhlasnya? Melihat pengikutnya berapa? Dia sampaikan pengikutnya berapa? Perasaan dulu penuh sampai sana, kok sekarang sedikit? Ini harus bagaimana saya supaya kembali banyak yang ikut? Mulai berpikir bukan hak atau batil, berpikir apa yang kira-kira laku. Fabtada'a, maka dia mengadakan kebidahan dan memangkas sunnah. Ini jangan deh. Ternyata pada lari. Yang ini jangan dah. Nanti mereka menjauh. Qanibidin a'azakullah liat. Fa'akrawuhu ala niyatan fala yattabi'uni ahad. Fala ara ahadan yattabi'uni. Aqama qala fir riwayah. Aku sudah baca terang-terangan dan Quran pada mereka. Tapi enggak ada yang mau ikut aku. Fattakhadha fi darihi au fi baytihi masjidat. Dia bikin di rumahnya masjid khusus, tempat ibadah. Wabtada'a, kemudian mengadakan kebidahan. Ahdatha hadatan. Supaya pada ikut. Fa'iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dalalah. Maka hati-hati kalian dari kebidahan tersebut. Karena kebidahan tersebut adalah sesat. Walaupun tujuannya untuk memperbanyak pengikut. Qanibidina azakumullah, sungguh sangat tepat ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengadakan kebidahan dengan alasan yang sama. Dengan alasan itu, melihat tidak ada pengikutnya, bikin bidah. Melihat tidak ada pengikutnya, bikin acara baru, bikin prinsip baru, bikin cara baru, menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip sunnah. Fahada bid'atun wa dalalah. Dan ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, iyyakum, hati-hati kalian dari kebid'ahan. Khonifidina a'azakumullah, maka keikhlasan sangat penting. Menyampaikan, wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Adapun mereka mau ngikut atau tidak mau ngikut, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hada binisba lima yata'allaq bi syartil awal. Keikhlasan ini berkait dengan syarat yang pertama. Wa amma syartul tsani fa ma'nahu. Adapun syarat yang kedua, maka maknanya adalah an yakuna al-amal alladhi nataqarrab bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah. Adapun yang kedua yaitu masalah ittiba', maknanya adalah hendaklah amalan yang kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, harus cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya, dan cocok dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Khamilina hazaqulakum muslimin sa'armati. Perhatikan kalimat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu, hari ini sudah aku sempurnakan. Aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatku atas kalian. Faqad akmalallah lana ad-din, Allah telah menyempurnakan untuk kita agama. Qabla an yantaqil ar-rasul ila ar-rafiqil a'la, sebelum Rasulullah sallallahu berpindah ila ar-rafiqil a'la, sebelum Rasulullah sallallahu wafat, sudah sempurna agama ini. Tidak perlu ditambah apapun, enggak perlu diganti, enggak perlu dirubah-rubah. Sudah sempurna. Falaisa huwa bihajatin ila man yazid wa yanqus. Maka tidak perlu agama untuk ditambah dan enggak perlu dikurangi. Wa qad ja'at nususun katsirah ta'muru bil ittiba'. Dan telah datang nas-nas yang sangat banyak, dalil-dalil yang sangat banyak yang memerintahkan untuk ittiba'. Untuk ngikut sajalah. Wa tahdhir min al-ibtida', dan memperingatkan dari bahaya kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara muhdats dalam agama. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Saya ulangi terjemahannya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Bagi mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, yang selalu ingat Allah. Adapun mereka-mereka yang tidak mengharapkan hari akhir, kita enggak bicarakan. Percuma. Mau dinasehati dengan apa kalau harapannya cuma harapan dunia? Mau dinasehati dengan apa kalau harapannya cuma ketenaran dunia, harta dunia, kedudukan dunia, keuntungan dunia? Maka mereka akan berbuat semau mereka. Tetapi yang kita bahas adalah seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka mestinya, sepantasnya bagi mereka menjadikan Rasulullah SAW suri teladannya, contoh teladannya. Dan sungguh telah ada pada beliau uswatun hasanah. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini semua perintah-perintah ittiba, perintah-perintah untuk ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ayat lain yang Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Ayat-ayat yang demikian sangat banyak. Apalagi ayat-ayat yang mengandung perintah untuk taat atii Allah wa atii Rasul, atii Allah wa atii Rasul. Wa min as-sunnah, dan dari sunnah, dari hadis-hadis juga sangat banyak. Al-ahadith kithirah. Minha qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya ucapan Rasulullah sallam yang sering kita baca, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Gigit dengan geraham kalian, pegang kuat-kuat. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, karena perkara-perkara muhdats adalah perkara bid'ah, dan perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Ini juga sangat jelas, sangat gamblang. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Taraktu fikum, aku tinggalkan di tengah kalian apa yang kalau kalian pegang kalian enggak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Wasiat, wasiat Ghadir, di daerah Ghadir yang selalu dibicarakan oleh Syiah Rafidhah. Ternyata Ghadir yang bernama Khum, di sana Rasulullah SAW memberikan wasiat. Ternyata yang paling sahih, bahkan yang sahih, karena yang lainnya dhaif, yang menyatakan dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Syiah, ada yang palsu, ada yang makdzub 'ala Rasul, ada yang ditambahkan, diganti, dirubah. Adapun yang sahih disebutkan pada kalimatnya, taraktu fikum ma in tamassattum bih lan tadhillu, aku tinggalkan sesuatu yang kalau kalian berpegang dengannya lan tadhillu, kalian enggak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Dan juga yang sahih disebutkan, kitabullah wa itrati, dan ahli baitku, udzakirukumullah fi ahli baiti. Itu juga sahih. Artinya kita diperintahkan dengan wasiat untuk memuliakan ahli bait. Qulina hazakumullah, enggak ada perintah atau enggak ada wasiat bahwa setelahku nanti Ali jadi wakilku, Ali yang jadi khalifah setelahku, enggak ada sama sekali. Qulina hazakumullah, kembali pada kita. Perintah Rasulullah SAW untuk ittiba yang lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintahku maka dia tertolak. Wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ummah bil ijtima' wa ittihadul kalimah 'ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtima' huwa al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Allah telah memerintahkan pada umat ini untuk berijtima', untuk bersatu padu. Wattihadul kalimah, untuk menyatukan kalimat. Ala an yakuna al-asas li hadzal ijtima' huwa al-i'tisam bi kitabillah. Bersatu, menyatukan kalimat dengan dasar i'tisam bi kitabillah dan sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini juga sama. Perintah untuk ittiba' kepada Rasulullah SAW. Berpegang dengan tali Allah, maka tafsirnya adalah kitabullah wa sunnati. Wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa na'anit tafarruq. Dan Allah melarang perpecahan. Wa bayyana khuturatahu alal ummah. Dan diterangkan pula tentang bahayanya. Bahaya perpecahan terhadap umat. Waliyatahaqqaq hadzal amr, dan kalau menghendaki terwujudnya perkara ini, faqad amarna bittahakum. Kalau kita mau mewujudkan, bagaimana caranya? Padahal kita berbeda-beda, maka diajarkan attahakum ila kitabillah, berhukum dengan kitabullah, fi usul wal furu', dalam masalah usul dan dalam masalah furu', artinya dalam segala macam permasalahan agama rujuk kepada kitabullah, tahakum berhukum pada kitabullah. Wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq, dan kita dilarang untuk melakukan, untuk memasuki segala perkara yang menyebabkan perpecahan. Jangan mengerjakan, jangan berbicara, jangan berbuat, jangan memasuki segala sesuatu yang merupakan penyebab-penyebab perpecahan. Apa diantaranya? Bid'ah, muhdats, ucapan muhdats, perbuatan muhdats, keyakinan muhdats, cara yang muhdats, gaya muhdats, itu semuanya akan menyebabkan perpecahan. Karena agama telah sempurna dari segala sisinya. Maka semestinya kita bersatu dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya diperintahkan oleh Allah untuk tahakum, berhukum pada sumber-sumbernya yang pasti, qala Allah qala Rasul. Wa hablullah huwa ahdullah. Yang dikatakan tali Allah adalah janji Allah yang sudah Allah ambil dari kita. Wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Quran yang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah perintahkan kalian seluruhnya, kaum muslimin, untuk berpegang dengan Al-Quran. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, waqad amara Allahu bil jama'ah, dan Allah juga telah memberikan perintah kepada kita untuk tetap bersama jama'ah. Wa naha 'anil furqah, dan melarang untuk berpecah. Walikhtilaf, dan berselisih, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Mana perintah untuk berjamaah, mana perintah untuk berpecah. Qulina a'udzubikumullah, mengambil apa yang dibawa oleh Rasul, bersatu dan bersama jamaah, jamaatus salaf, jamaatus sahabah, jamaah yang bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika kita menyelisihi perintah Rasulullah sallam, maka kita mulai memecah belah, atau mulai kita menjalani jalan lain selain jalan al-jamaah. Artinya kita mulai nyempal dari al-jamaah menjadi Islam sempalan, menjadi aliran-aliran sempalan yang memisahkan diri dari induknya, yang memisahkan diri dari al-jamaah, wa huwa sahabah radhiyallahu taala anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tetap bersama jamaah dalam sekian ayatnya. Apakah wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Jami'an ini bersama jamaah kalian, bersama-sama berpegang tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Demikian pula dalam sekian ayat yang lainnya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka, masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka karena berbeda-beda, akhirnya saling membanggakan apa yang mereka punya. Qulina a'udzubikumullah, kalau saja mereka bersama-sama berpegang dengan kita wasunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, maka mereka membanggakan hal yang sama. Iya kan? Membanggakan hal yang sama. Maka mereka bersatu. Tidak ada persaingan saling membanggakan. Saya lebih bagus, saya lebih bagus. Enggak, saya lebih hebat, saya lebih sempurna. Ide saya lebih cemerlang. Atau ajaran saya lebih bagus. Ajarannya sama. Qala Allah, qala Rasul, bima fahimahus salaf. Terjadinya kullu hizbin bima ladaihim farihun ketika mereka masuk ke dalam bid'ah dan berpecah belah di dalam syubhat. Kau muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan penulis, wa hadha syamilun li usulid din wa furu'ihi adh-dhahirah wal batilah. Perintah tadi mencakup seluruh prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya, mencakup seluruh prinsip-prinsip agama yang lahir maupun yang batin, yang zahir terlihat ataupun yang batin yang berkaitan dengan hati. Semuanya harus ikut Rasul. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atau wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pada masalah apa? Pada seluruh masalah agama. Fil furu' wal usul, zahirah wal batinah. Ini ditekankan oleh beliau, hafizahullah. Kenapa? Karena sebagian mengatakan pada prinsip-prinsipnya, ternyata pada furu'nya mereka tidak peduli. Atau sebaliknya, pada zahirnya mereka ngikut, batinnya enggak. Zahirnya ikut. Ya, kita terima. Sunnah kerjakan, sunnah kerjakan, sunnah kerjakan. Pokoknya ma atakumur rasul fakhudhu. Pokoknya apa kata rasul, ambil. Kami ambil. Sehingga zahirnya sama, masya Allah. Pakaiannya sama, jenggotnya sama. Ternyata hatinya berbeda. Kenapa? Tidak semuanya akhada minar rasul. Tidak semuanya mengambil dari rasul. Sebagian mereka ada yang mengambil pemahaman lain, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lagi berpikir ikhlas, tidak lagi berpikir bagaimana menyampaikan al-haq supaya jelas gamblang, tetapi berpikir bagaimana supaya pengikutnya banyak. Qanibidinazakumullah. Beda kan? Terjadi perpecahan, wajar perpecahan. Kenapa? Hatinya berbeda. Yang ini, saya itu dari dulu pengen tenar, kok sampai sekarang enggak laku-laku? Jengkel terus, hasad terus, dengki terus, marah terus, enggak jelas marahnya kenapa. Ada ustaz ngisi di sebelahnya, ngamuk dia. Ngapain dia kesini-sini? Ada apa dia? Loh, itu ahlu sunnah. Dia menyampaikan ilmu. Gelisah. Kenapa? Karena pikiran dia berbeda dengan pikiran ahlu sunnah secara umum. Pikiran dia, bagaimana supaya saya tetap jadi orang yang pertama di sini, orang yang tertua di sini, orang yang paling diperhatikan di sini. Kalau ada saingan, gelisah. Kenapa? Harusnya kalau ikhlas, bukan ada saingan, ada yang membantu. Alhamdulillah. Ada yang membantu untuk menyebarkan sunnah. Ada yang membantu untuk mengajarkan akidah. Ada yang membantu untuk mengencarkan dakwah salafiyah. Walhamdulillah rabbil alamin. Gembira. Ini juga ikhwan fillah na'azakumullah. Kenapa terjadi perpecahan? Karena ternyata zahirnya sama, batinnya berbeda. Yang ini pengen tenar, yang ini pengen terkenal, yang ini pengen kaya, yang ini pengen dunia, yang ini belum punya mobil, pengen punya mobil. Kenapa Ustaz pulang sudah dapat cek kok belum? Tidak sama. Kalau terjadi perpecahan, ya sangat wajar. Sangat wajar. Maka kata beliau, ayat-ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an ataupun wama atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, yashmul usuluddin wa furu'i, mencakup usuluddin dan mencakup pula furu'nya, cabang-cabangnya, al-zahirah wal-batinah, mencakup yang lahir maupun yang batin. Wa innama jabihir rasul yata'ayyan ala al-ibad al-akhd bihi wa tiba'uh, maka apa yang diboleh rasul sudah wajib aini. Apa yang diboleh rasul sudah harus diterima oleh semua para hamba. Harus diterima oleh mereka ya ta'ayyan. Dan harus mengikutinya. Wa la tahillu mukhalafatu, maka tidak halal untuk menyelisihinya. Wa anna nass Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hukmi syai' kanassillahi ta'ala. Dan ketahuilah bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW secara nas, hukumnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjadi ingkaru sunnah dan jangan pula menjadi semi ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah yang menyatakan cukup bagi kami Quran, enggak perlu sunnah. Dan dikafirkan oleh para ulama. Ternyata ada mereka-mereka yang semi ingkaru sunnah. Ya, as-sunnah itu kita terima. Tapi kalau yang nyuruh itu Rasul, gak wajib. Anjuran saja. Kalau yang larang itu Rasul, gak wajib. Hanya gak harus, itu makruh saja. Loh, ini kaidah dari mana? Kaidah dari mana? Kalau Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, artinya harus. Karena Allah yang memerintahkan khudhuhu. Dan itu fi'il amr. Wa fi'lu amrin yaqtadil wujub wal fawriyah. Yang namanya fi'il amr, menunjukkan harus dan menunjukkan segera kerjakan. Allah katakan apa yang diboleh Rasul, ambillah. Tetapi ini satu kelompok menyatakan kan enggak ada dalam Quran. Ya, tapi ada dalam hadis. Ya itu kan hadis. Kalau hadis itu paling tingginya hanya anjuran saja. Kalau larangan paling tingginya hanya makruh saja. enggak sampai haram dan enggak sampai wajib. Kalla wallah, tidak demi Allah, ucapan mereka bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Syekh bin Baz mensahihkannya ketika itu dan menyebutkan dalam kitab kecilnya hadis tersebut. La yushikanna rajulun ala arikatih, atau kama qala fi riwayah, sebentar lagi akan muncul seorang yang kenyang, syaban ala arikatihi, kenyang di dipan-dipannya bersandang. Atahu hadithun min hadithi, datang hadis-hadis dari hadisku, ucapan dari ucapanku. Mimma amartu au nahai, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Faqal, kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haram min haramna. Orang itu sambil kenyang, bersandar di dipan-dipan yang mewah. Artinya apa? Modelnya model ahli dunia. Ahli dunia. Ketika sampai padanya hadis, dia menjawab, bainana wa bainakum kitabullah, cukup bagi kami dan kalian kitabullah. Apa yang di dalamnya halal kita halalkan, apa yang dalamnya haram kita haramkan. Cukup. Maksudnya enggak mau hadis. Cukup bagi kami kitabullah. Maka di akhir hadisnya disebutkan, ala innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sama hukumnya. Rasulullah SAW tidak sama dengan Allah, dan Allah laisa kamitslihi syai. Tetapi hukumnya kalau memerintahkan sama dengan perintah Allah. Kenapa sama? Karena Allah yang memerintahkan, taati Rasul. Karena Allah yang memerintahkan, ambil dari Rasul. Ma atakum ar-rasul fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, kata Allah. Ati Allah wa ati ar-rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, perintah dan larangan, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La rukhsah li ahadin fi tarkih, enggak ada alasan apapun bagi siapapun untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, untuk meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yajuzu taqdim qauli ahadin ala qaulillahi taala, dan tidak pantas, tidak boleh mengutamakan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah ada hadis, maka semua ucapan-ucapan lain terkalahkan. Wa qala taala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya, dan taatilah rasulnya. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, jangan berpaling dalam keadaan kalian paham, kalian dengar. Qul inna a'udzubikumullah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, jangan berpaling daripadanya dalam keadaan kalian dengar. Dengar tapi enggak mau. Na'udzubillah. Sifatnya siapa itu? Sifat Yahud. Al-mu'min menyatakan sami'na wa ata'na, tapi Yahud menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau. Itu na'udzubillah Bani Israel, Yahud yang dilaknat, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau. Adapun al-mu'min, wa ma kana lil-mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Adapun mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain min amrihim. Enggak ada pilihan lain pada urusan mereka kecuali taat. Maka ucapan mereka tidak lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa qad amarana Allahu 'inda tanazu' birradd ila kitabih, dan diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika bertikai merujuk kepada kitabnya dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Kata Allah, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian bertikai, farudduhu ila Allah wa ar-rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. Suruh dikembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat ati'u maknanya fattabi'u, ikutilah kitabullah. Wa ati'ur rasul maknanya khudu sunnatahu. Kata Ibnu Katsir, maknanya ati'ur rasul adalah ambil sunnahnya, ikuti sunnahnya. Wattabi'u sunnatih, wattabi'u sunnatahu. Wa ulil amri minkum maknanya ay fi ma amarukum bihi min ta'atillah. Adapun taat pada wulatil umur, pada penguasa, pada pemerintah adalah taatilah mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam kemaksiatan. Jangan dalam masalah dosa. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena enggak ada ketaatan pada siapapun, pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diperintahkan untuk taat Allah dan taat Rasul, disuruh untuk memegang kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai, salah paham, bertentangan, berselisih, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai ila kitabillah wa sunnati rasulika, kata Ibnu Katsir, yakni kembalikan pada kitabullah dan kembalikan pada sunnah Rasulullah. Wa hadha amrun min Allah subhanahu wa ta'ala bi anna kulla shay tanaza'a an-nas fihi min usuliddin wa furu'ihi annahu yurad al-mutanazi' fihi ila kitabillah aw ila kitabi wa sunnah. Dan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada segala perkara yang diperselisihkan, perkara yang furu' ataupun yang usul. Ini istilah saja, istilah saja, artinya perkara-perkara prinsip ataupun cabang-cabangnya. Sebab kita tidak meremehkan masalah agama sedikit pun. Furu' bukan bermakna mengecilkan perkara itu, tetap perkara besar dalam agama. Enggak ada dalam agama ini perkara yang kecil, semuanya penting, semuanya besar. Tetapi artinya bukan perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang merupakan cabang-cabangnya, walaupun hanya masalah perbedaan fikih menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat dan tidak, diskusikan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah, dibahas oleh para ulama, cari mana yang rajih, kita pegang. Walaupun perbedaan masalah i'tidal, apakah meletakkan tangan di atas tangan, tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada ataupun irsal, bahas. Rudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan pada Allah dan Rasulnya, kembalikan pada hujjah, pada dalil. Khanafirina azakullah, jangan menyatakan kalau saya muridnya fulan, ya harus begitu. Kalau muridnya alan, harus begini. Tidak mesti. Rudduhu ila Allahi wa Rasul. Makanya khanafirina azakullah, kamu muslim yang saya hormati. Apalagi masalah yang usul. Apalagi masalah-masalah prinsip. Dan masalah manhaj ahli sunnah dalam masalah tahdzir, itu prinsip, usul, bukan furu'. Usul, sehingga dimasukkan dalam akidah. Dibahas oleh para ulama seperti Imam As-Sabuni dalam Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tulisannya? Kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Ada bab masalah tahlil. Dalam kitab yang lebih besar, 6 jilid. Lebih dari 6 jilid. 4 jilid. Satu jilidnya 2 juz. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima, juz keenam, juz ketujuh, juz kelapan. 8. Kemudian disusulkan lagi satu juz yang ke-9 tentang Awliya Allah. Judulnya Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Ada bab khusus masalah tahdits. Khamilin a'azakumullah, maka jangan anggap remeh masalah ini. Rudduhu ilallahi wal rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada hujjah-hujjah, pada dalil-dalil. Qala, selanjutnya dikatakan, kama qala ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apa yang kalian perselisihkan dari sesuatu, fahukmuhu ilallah. Maka hukumnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ta'assub, tidak dengan taklid. Wa makhtalaftum, apa yang kalian perselisihkan, hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pokoknya si fulan yang benar atau pokoknya si Alan yang benar. Enggak bisa. Jangan menyatakan ana min ghaziyatin. Pokoknya aku dari suku Ghaziyah. Kalau dia lurus, aku lurus. Kalau dia menyimpang, aku menyimpang. Ini pepatah jahiliyah. Ini ucapan-ucapan jahiliyah. Wa ma ana, tidaklah aku kecuali dari suku Bani Fulan. In ghawat, ghawaitu. In ihtadah, tadaitu. Kalau dia menyimpang, aku menyimpang. Kalau dia mendapat hidayah, aku mendapat hidayah. La wallah, tidak demikian. Hendaklah kita berpegang dengan apa yang merupakan prinsip Islam, prinsip sunnah, yaitu hujjah, dalil. Apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa maqtalatum fihi min syai' fahukmuhu ilallah. Maka kata Allah, apa yang kalian perselisihkan, hukumnya dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama hakama fihil kitab wa sunnah, wa syahida lahu bisihha, fahuwa alhaq. Maka apa yang dihukumi dalam Quran dan sunnah, dan apa yang dipersaksikan oleh kitab wa sunnah sebagai kebenaran, maka itulah kebenaran. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Apa setelah kebenaran? Apa selain kebenaran kecuali kesesatan? Enggak ada lain. Maka kalau sudah hak terbukti dengan hujjah, syahida lahu, dipersaksikan oleh kitab wa sunnah, maka itulah hak. Apakah kebetulan si fulan yang ngomong ataupun kebetulan si Alan yang ngomong? Apakah Muhammad Hamid atau Abdullah, kalau dia membawakan hujjah yang qati'ah dari Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan bimbingan para ulama, maka itu hak. Bighadhin nazar, dengan menutup mata siapapun dia. Kana fi na'azakumullah, kalau hak adalah hak. Qala, dikatakan selanjutnya, wa man la yarji', dikatakan di akhir dengan kalimat in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, ay ruddul fasl fil khusumat wal jahalat ila alkitab was sunnah. Hendaklah kembalikan penyelesaian urusan dalam pertikaian-pertikaian kepada kitab was sunnah. Wa man la yarji', siapa yang tidak mau kembali pada kitab dan sunnah, man lam yarji' ilaiha fi dhalik falaysa yu'min billah, berarti dia tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada yaumil akhir. Lihat ya ikhwanu dina azakumullah, ini ancaman yang mengerikan. Karena Allah setelah menyatakan atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, sampai pada kalimat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian beriman pada hari akhir, dan semua apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah. Apa artinya? Artinya kalau tidak mau kembali pada kitab wa sunnah, dipertanyakan keimanannya. Iya sih, memang ayatnya begitu. Tapi saya sepertinya tidak cocok. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Berani menyatakan tidak cocok dengan Quran? Kufur. Berani menyatakan tidak sepakat dengan apa kata Rasul? Kufur. Maka dikatakan ruddu ilallahi war rasul, in kuntum tu'minuna billah, kembalikan pada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman. Kalau enggak mau, berarti kalian memang enggak beriman. Qul inna a'udzu bikumullah. Berarti berat sekali. sangat-sangat berat. Kalau saja mereka terang-terangan menyatakan, ya memang ada dalilnya, memang ada ayat dan hadisnya, tapi saya enggak mau, saya enggak cocok. Itu kafir, keluar dari Islam. Hanya saja kebanyakan mereka enggak begitu. Kebanyakan mereka enggak berani terang-terangan seperti itu. Cuma di hatinya. Aduh, kok gini ya? Itu di hati, enggak keluar itu. Sampai dia berpikir, gimana ya? Mau nerima, dia enggak cocok. Mau enggak diterima, ini Al-Quran. Apa akhirnya? Ta'wil. Mungkin jangan-jangan maknanya kesana. Mungkin jangan-jangan barangkali sepertinya kayak-kayaknya. Qulna a'udzubikumullah, ta'wil batil. Maka mereka ahlul ahwa, dibenci para ulama karena itu. Ahlul ahwa yang dikucilkan oleh para ulama, u'tuzila. Karena itu. Mereka sampai diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena itu. Karena mereka mentakwilkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hati mereka enggak cocok. Mereka takwilkan. Maka Allah katakan, in kuntum tu'minuna billah. Kalau memang kalian beriman pada Allah dan hari akhir, maka kembalikan pada Quran dan Sunnah. Kalau kalian sudah mengembalikan pada Quran dan Sunnah, terima. Jangan ada rasa berat. Jangan ada rasa berat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini mukmin. Adapun yang enggak begini, kata Allah di awal ayatnya, fala wa rabbik la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka berhukum dengan apa yang engkau bawa wahai Rasul. Karena ini nazak melihat dengan sumpah Allah katakan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka merujuk kepada Rasul sebagai hakimnya pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka harajan, rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah pasrah, tunduk patuh.